bersama. Aku akan setia menunggu hingga kau kembali padaku. Oh, tak ingin menjadi bintang di hidupmu. Tetaplah engkau jalani apa yang kau mau. Kau kembali di sini.